Puji nama Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua, kasih karunia dan damai sejahteranya menyertai kita semua dimanapun Jemaat Gereja FLF berada. Saat ini kita online Indonesian Service di penghujung tahun 2021 di bulan Oktober, minggu pertama. Ya, ini kebiasaan dari Gereja FLF dulu. Dan saya pasti ingat yang terlebih dari English Service ya, setiap masuk bulan yang baru mereka saling mengucapkan Happy New Month, selamat tahun yang bulan yang baru. Iya ya, enak ya kalau kita setahun sekali Happy New Year, ini Happy New Month 12 kali setahun. Puji nama Tuhan, di bulan Oktober ini kita akan belajar tema sepanjang tahun ini, kita tema pentingnya adalah mencari kerendahan hati ilahi, tahun kerendahan hati ilahi. Nah, sejak bulan September lalu kita belajar tentang hubungan antara kerendahan hati dan pengorbanan. Kita masuk dalam hubungan kerendahan hati dengan apa, saudara? Dengan kebebasan rohani sekarang. Kita belajar betapa Tuhan telah menyediakan kebebasan rohani. Sepanjang minggu-minggu ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menemukan kebebasan sejati hanya di dalam Kristus. Dunia menawarkan kebebasan sejati yang berbeda definisinya dengan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, kebebasan di dunia ini kadangkala seperti kita yang menentukan bebas memilih apa. Tapi kebebasan sejati ada di dalam Tuhan yang tidak terlihat oleh keadaan yang sekitar kita. Ya, di situ kita akan belajar. Nah, salah satu kebebasan yang kita harus hargai itu beberapa banyak ya, tapi khususnya yang untuk siang hari ini ya. Ini dimanapun firman ini kita rekam untuk siapapun yang mendengar, mau pagi, siang, malam ya. Shalom, damai sejahtera Kristus bagi yang mendengarkan lewat rekaman ini ya. Teman-teman jemaat juga bisa ya, kita posting sisi rekaman ini di grup WhatsApp, bisa mendengarkan ini supaya tidak miss janji berkat Tuhan yang akan membebaskan kita. Nah, khusus untuk sore ini, karena pastor belum khotbahkan yang di Indonesian Service, kita mau belajar tentang kebebasan rohani dalam soal keuangan. Karena keuangan itu salah satu yang mengikat, saudara. Ya, penting. Nah, sebelumnya intermezzo ya, sebelum kita masuk firman Tuhan, pastor tadi mau bagikan juga ini yang kita rasakan dan kita bagikan juga yang kita alami dalam kehidupan kita. Nicola suka main game, ya. Tapi dia mendengarkan karena dia dekat dengan papi maminya dan kakak-kakaknya juga bisa pimpin dia. Kalau dia terlalu banyak main game juga nggak boleh, ya. Nah, salah satu game yang dia punya itu dikasih sama kakaknya, itu ya. Kalau punya 4 anak tuh biasanya yang besar kasih yang ke bawahnya. Itu namanya Nintendo DS, ya. Itu dia udah yang zaman lumayan lama lah. Tapi dia senang karena dia tahu kakaknya punya, senang beli pakai uangnya sendiri, mereka dikasih ke Nicholas, dibawa pulang. Nah, dia waktu ulang tahun, pastor ingat, dia memang dapat 2 hadiah game yang saking bagusnya itu, dia gamenya belum dimainin dan dirapikan, ditutup rapi, saudara ya, masih dalam plastik karena dia sayang, karena waktu itu dia harus balik ke Indonesia kan sama-sama kita ya. Ya, maklum ya saudara ya, 3 dari 4 anak itu ulang tahunnya di Desember semua, saudara. Ya, puji nama Tuhan, kalau di kita apa, kalau bulan Desember itu pasti rame deh yang ulang tahun ya. Bapaknya dulu mungkin ulang tahunnya di bulan November akhir, itu langsung anaknya sepertiga Desember. Nah, Nicholas itu kan ulang tahun, dia dapat hadiah itu disimpan sampai di Jakarta kan Januari ya, kita mulai unpacking. Nah, itu dia sudah bilang wanti-wanti ke papanya ini, sama mamanya ini. Dia nggak bisa nemuin 2 game itu. Nintendo DS-nya ada, game-nya nggak ada. Dan dia akhirnya dia sabar, kita cari, nggak ketemu. Ya udah, sampai ke satu poin, biasa lah ya. Kalau orang tua pengen menyenangkan hati, nggak bilang ke Nicholas, nggak apa-apa nih, kita beliin lagi, papi beliin lagi buat Nicholas. Ya kan? Dan dia ya zaman now sekarang ya, anak-anak kecil pun bisa ngecek-ngecek harga, saudara. Dia bisa tahu harganya di lewat handphone dia, dia bisa cek. Dan harganya menurut dia lumayan mahal itu game itu. Tapi kita bilang ya nggak apa-apa nih nanti. No, no, papi, I want to pay with my own money. Dan saya mau bayar. You sure? Nggak apa-apa, kan kamu nggak tahu. Mungkin aja ini papi yang berantakan. Singkat cerita, saudara, kemarin ya ini perlunya hikmat seorang istri ya. Ya, dipimpin sama Roh Tuhan juga istri saya itu bisa cari di antara kabinet-kabinet dapur itu ternyata ada satu kabinet yang khusus ditaruh buat barang-barang Nintendo-nya Nicholas yang nggak dimainin. Itu ada dua plastik ditutup bubble wrap, nggak kelihatan. Dan ternyata itu dua game yang hilang ditemukan. Ya, ya anak-anak polos ya. Pas kita ngelihat senengnya ngelihat anak-anak yang dia sampai loncat saudara. Loncatnya tuh sampai tidak menyentuh tanah ya, atas bawah loncat. Dia senang, dia bilang, waduh ketemu lagi. Bayangin dia hadiah dibeliin sama kakaknya game itu dia belum mainin karena nggak sempet. Dan dia nggak jadi beli lagi pakai uangnya juga, dia mau beliin walaupun papanya bilang yang beliin. Lalu kita diingatkan dan kita sharing sama antara pastor sama Celi dia juga. Tuhan itu, ya kita diingatkan kembali gitu loh. Waktu Tuhan Yesus bikin perumpamaan tentang domba yang hilang, ingat nggak saudara? Ada satu hilang, ditinggalin yang 99, benar, dicari satu. Nah, temu satu yang hilang, itu tuh yang pas tadi bilang jingkar-jingkaran itu hal yang sama digambarkan kepada Tuhan gembala yang menemukan domba yang hilang dirangkul dan dia jingkar-jingkar saudara nggak nyentuh tanah lompat ya kenapa karena yang berharga ditemukan kembali ya nah mungkin anak kecil itu melihat game Nintendo dia ya itu Pokemon itu sesuatu yang berharga ya. Apalagi Bapak kita di surga melihat kita yang miliknya Bapak di surga. Dia tahu betapa berharganya setiap dari kita di mata Tuhan. Kalau sampai hari ini kita memiliki kekuatan untuk tetap melayani di rumah Tuhan lewat online ataupun pergi ke gereja secara fisik, mengundang jiwa-jiwa baru, mengajak teman ke kebaktian online. Itu karena impartasi dari passion, belas kasihan Kristus ada pada kita. Ya, kita tahu setiap jiwa itu yang ditemukan kembali ke jalan Bapa itu membuat Bapa di surga suka cita. Sama kayak udah siap-siap nerima bahwa barangnya hilang. Mungkin. Ya. Puji nama Tuhan, semoga ini mengingatkan kita kembali betapa kita di dalam pekerjaan dan pelayanan kita itu kita berhubungan dengan jiwa-jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Ya, hidup kita dipanggil untuk melayani, menjangkau, mempersiapkan mereka sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Haleluya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan untuk siang hari ini. Yaitu kerendahan hati yang menemukan kebebasan sejati di dalam Kristus. Ya. Mari kita baca di 2 Petrus 1, 3, 4, sampai 4. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Karena kuasa ilahinya telah mengadukerakan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, ia telah mengadugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Kalau kita tidak mengerti kodrat ilahi, kebebasan sejati yang dari Kristus, otomatis lewat firman ini berarti kita masuk dalam jeratan penjara hawa nafsu dunia yang membinasakan. Hari ini kita akan kupas satu ikatan penjara yang bisa membinasakan, sangat-sangat kuat ikatannya, sampai Tuhan Yesus paling sering pakai ini dalam perumpamaannya. Tuhan Yesus banyak sekali bicara tentang harta. Sampai Tuhan Yesus bilang enggak ada yang bisa menyembah kepada Allah dan kepada Mammon. Sampai disebut sama Tuhan Yesus, Mamon itu adalah cinta uang yang timbul karena keserakahan, hawa nafsu duniawi, dan itu bisa membinasakan, saudara. Nah, kita ambil cerita intinya ya, saudara, yang diambil dari kejadian yang benar-benar terjadi pada waktunya di Alkitab, supaya ini bisa mengingatkan kita ya, betapa kuatnya penjara itu, betapa pentingnya kita bebas dari penjara itu, supaya kita nggak terjerat. Karena saudara dan saya telah memiliki DNA kodrat ilahi untuk bisa bebas. Ingat perjamuan kudus yang tadi kita ambil, kita telah dibebaskan dari kutuk dan kuasa kegelapan maupun roh-roh jahat di udara. Amin. Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Kita baca Matius pasal 8 ayat 28 sampai 34. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari perkuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Stop di situ dulu. Yang ngomong ini manusia atau setan? Ya. Yang ngomong ini roh-roh jahatnya, saudara. Tapi yang ngomong dia lewat tubuh manusia yang dia inggapi itu. Ya. Kerasukan setan. Jadi roh setan itu yang ngomong. Nah, saudara harus ingat, nggak ada satupun kebetulan di Alkitab dikatakan di situ, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Setan pun kenal siapa Tuhan Yesus. Amin. Setan aja tahu loh siapa Tuhan Yesus. Dan dia tahu Tuhan Yesus adalah anak Allah. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Poin yang kedua, si setan juga tahu saatnya dia sudah akan menuju kepada neraka. Tuhan Yesus akan memenangkan pertandingan. Dia waktu Tuhan ada di depan dia. Dan dia ingin mengajak semuanya binasa bagi dia. Makanya setan itu orang yang gak mudah putus asa, saudara. Kalau Tuhan Yesus menjanjikan kebebasan sejati, setan yang kebalikannya, saudara. Dia ingin menjerat kita kepada ikatan yang menyesakkan kita sehingga kita tidak melihat surga di muka bumi ini. Penting selama bulan Oktober kita belajar tentang artinya bebas sejati di dalam Kristus. Nah, yang minggu pertama ini untuk khususnya untuk di Indonesian Service, ya, kita belajar bebas dari mamon, ikatan keuangan, cinta akan uang, serakah keuangan. Hati-hati. Ya. Kenapa? Kita akan baca ya. Tidak jauh dari mereka itu, sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhkanlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu. Ini setan yang tahu Tuhan, dia tahu kuasa Tuhan. Dan walaupun setan itu gak suka ngerasukin babi, tapi dia tahu kalau Tuhan yang menyuruh mereka harus tunduk. Setan gak mudah putus asa, setan tahu Tuhan, setan pun taat, saudara. Bagaimana dengan kita? Kita lebih lagi dari si setan itu. Benar? Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu, maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Ya. Kita diciptakan lumayan berkuasa ya, saudara ya. Dua roh bisa menguasai dua manusia bertahun-tahun, tapi kalau dia masuk ke babi bisa menguasai 2.000 babi. Ya. Di situ kita belajar manusia itu lumayan loh kuasanya. Ya. Dua jiwa itu dihandle oleh dua setan, roh setan, tapi kalau dimasuk ke babi bisa menguasai 2.000 babi mati masuk ke dalam jurang. Ya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan setibanya di kota diceritakannya lah segala sesuatu juga tentang orang-orang yang kerasukan setan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus dan setelah mereka berjumpa dengan dia, mereka pun mendesak supaya ia meninggalkan daerah mereka. Wow. Di sini akar dari penjara cinta uang itu, saudara, yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, saudara ingat dari cerita ini. Ya, dalam konteks latar belakang cerita ini, saudara, babi itu di zaman Perjanjian Lama, ya, itu masih haram, saudara. Ya. Bangsa-bangsa Yahudi ini melakukan sesuatu yang haram. Ya, itu yang pertama yang saudara catat. Ya. Demi melihat keuntungan, ya, babi waktu itu sangat berharga, saudara. Ya, mereka melakukannya tetap, walaupun mereka orang Yahudi. Ya. Cinta uang bisa menutupi mata, saudara, untuk melakukan segala yang tidak berkenan pada saat itu. Karena pastor bilang nggak berkenan. Kenapa? Karena mereka saat itu belum ada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus belum mati di kayu salib, benar? Jadi mereka dalam hukum Taurat. Dan dia masih melakukannya itu. Yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Ini penting sekali. Si setan takut diusir Tuhan. Dan dia menjauh dari Tuhan berdasarkan perintah Tuhan. Pisang. Bangsa Yahudi ini saking cintanya kepada uang. Dia yang meminta Tuhan untuk pergi dari mereka. Mereka tidak mengenal anak manusia di situ. Mereka tidak melihat kuasa manusia, anak Allah di situ. Bahkan mereka mengusir Tuhan lewat cintanya. Bayangkan, 2.000 babi, saudara, itu harganya pada zaman itu sangat sangat mahal, ya. Mendekati harga sapi, saudara, di atas harga kambing. Kalau nggak percaya, ya dicek sama di restoran-restoran di Tangerang. Ya. Mahal babi itu, ya. Tapi demi cintanya mereka, dengan mata pencaharian mereka, mereka mengusir Tuhan. Bahkan melebihi apa yang dilakukan si jahat. Di sini saudara melihat, dikatakan tadi, hawa nafsu manusia duniawi yang membinasakan dunia. Kita mau sebagai orang yang ditebus Tuhan, kita nggak jadi hamba uang. Uang adalah tuan yang jahat. Jadikan uang hamba. Jangan kita menghamba kepada uang. Amin. Apapun yang kita lakukan di hadapan Tuhan, sekecil apapun, tapi kalau itu sesuai dengan perintah dan jalan Tuhan, tidak melukai hati Tuhan, Tuhan akan hargai itu. Dan ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan pakai kita kepada perkara yang lebih besar. Amin. Selama ikut Tuhan, kami bisa saksikan setia dalam perkara kecil ketika penghasilan kami sangat-sangat minim waktu itu. Kami harus membantu orang tua di awal kami mulai bekerja. Karena waktu kami mulai bekerja, selang 1 tahun, belum ada 1 tahun, masuk krisis finansial satu Asia di tahun 97, benar? Kami harus membantu orang tua, tapi kami tetap menabur bagi Tuhan. Rupanya itu yang menguatkan kita untuk setia sampai hari ini, kita nggak lupa menabur untuk Tuhan. Karena di situ kita akan diuji, saudara. Kita kepada keuangan kita, ya. mau kepada Tuhan. Mungkin mereka melihat, ya kita nggak tahu latar belakangnya yang diceritakan oleh peternak babi itu kepada satu kampung, sampai satu kampung itu marah, usir anak-anak dari kota mereka. Bayangkan Allah yang datang untuk mati bagi dosa-dosa mereka, mereka usir karena cintanya mereka kepada uang, cintanya mereka kepada penghasilan mereka. Ya. Nah, semoga ini bisa menjadikan kita, mata kita terbuka. Tuhan mau kita hanya mengharap menyembah kepada satu Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kebenaran. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kerajaan Allah adalah prinsip-prinsip hidup dalam kerajaan surgawi. Kita tahu sebagai raja ada yang boleh, ada yang tidak. Mari kita lakukan apa yang boleh di hadapan Tuhan. Ya. Tidak korupsi, tidak menjadi neraca yang tidak seimbang, tidak boleh iri, serakah. Ya. Tapi dikatakan situ, dan kebenarannya. Kebenaran dari Tuhan adalah Kristus. Kita ini, firman Tuhan dikatakan, kita ini adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Taruh tangan kanan saudara di hati saudara. Katakan sama-sama, aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudara, cari kebenaran itu. Kebenaran itu adalah Kristus yang akan membebaskan. Karena Tuhan datang untuk membebaskan kita dari ikatan keuangan sekalipun. Amin. Tahulah pengharapan kita kepada Kristus. Di bulan Oktober ini kita belajar kebebasan rohani kita. Nanti kita akan pelajari dari Rasul Paulus bagaimana melihat lewat mata rohani. Kita harus bisa membedakan. Dengan mata rohani kita tahu mana yang penjara, mana yang ikatan, mana yang kebebasan. Ya. Tapi ini benar loh saudara. Mata yang jeli yang membedakan itu penting. Ya. Karena ini yang simpelnya saudara, enggak semuanya, tapi ini yang paling menyolok ya saudara ya. Contohnya kebebasan berhubungan seksual misalnya. Itu ikatan saudara. Dunia bisa melihat bebas, tapi kita bisa melihat lewat mata rohani itu adalah ikatan. Harus tidak menghindari kegiatan ibadah bersama-sama. Dunia bisa melihat itu sebagai ikatan. Ah, kamu nggak fleksibel, kamu nggak bebas, kamu dikukung. Setiap minggu harus ke gereja. Setiap minggu habis hari itu harus doa. Harus ikut persekutuan. Tapi di situ kita melihat kita dapat kebebasan karena kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang membebaskan. Kita bebas dari khawatir. Setiap kebaktian kita disegarkan oleh firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan siapapun yang membawanya. Ingat, yang berkuasa adalah firman Tuhan. Yang berbicara itu cuma alatnya, vessel. Firmannya Tuhan enggak sekali-kali kembali sia-sia. Apa yang telinga saudara dengar, walaupun otak kita lupa, masuk dalam hati kita yang bait Allah itu. Klop langsung. Tumbuh saudara. Dan pada saatnya, buahnya saudara akan lihat. Pada waktunya Tuhan, firman itu akan bangkit melindungi saudara. Saudara diingatkan, tahu-tahu mata saudara super tajam. Saudara bisa melihat itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saudara akan menjauh. Itu adalah tipu. Hati-hati. Tipu muslihat iblis. Hati-hati dengan orang itu. Tuhan akan ingatkan. Firman Tuhan akan kembali dengan berbagai macam cara. Amin. Langsung mau tutup firman kita hari ini dengan betapa berharganya kebenaran itu di hadapan Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kebebasan rohani itu diungkapkan di buku Matius pasal 13, saudara. Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Kembali lagi ya. Uang ini paling banyak dipakai Tuhan Yesus sebagai contoh, sebagai parabel. Tuhan nggak anti uang, saudara ya. Tuhan tahu, Tuhan Yesus pun pakaiannya terkenal dengan kain yang linen yang bagus, saudara, ungu. Warna yang bagus, warna royal priesthood. Tuhan nggak anti uang. Tapi cinta sama uang itu bisa menuhankan uang itu kepada kita. Itu yang selalu Tuhan pakai, nggak banyak sekali pakai. Ini sebagai contoh. Hal kerajaan surga itu semua umpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpamanya seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ia ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Beberapa hal yang kita bisa petik di sini. Di dunia perbankan, di dunia investasi, saudara diajarkan jangan taruh telur saudara dalam satu basket. Pernah dengar? Namanya diversifikasi. Kalau punya 10 telur, taruh satu telur di satu basket, satu telur di kulkas, satu telur di tempat lain. Kenapa? Kalau telurnya ditaruh dalam satu basket jatuh, telurnya pecah semua. Itu yang dunia investasi ajarkan. Di prinsip firman Tuhan ini belajar tentang iman yang terkonsentrasikan dalam satu basket itu. Artinya apa? Ikut Tuhan nggak boleh mendua, saudara. Ikut Tuhan bukan masalah saudara ambil cadangan rencana plan A, plan B, plan C, plan D. Ada orang yang sudah diberkati Tuhan, tapi masih mau belum bisa melepaskan semua hartanya untuk ditaruh kepada Tuhan dalam arti ini sendiri, saudara. Kalau Tuhan nggak miliki, nggak kabulin doaku ini, aku sudah ada nih rencana plan B-nya nih. Kalau Tuhan nggak jadi beliin aku ini, aku akan belikan ini loh. Berarti saudara belum menjual hartanya untuk beli mutiara itu. Berarti saudara belum tahu betapa berharganya mutiara itu. Saudara belum tahu betapa berharganya harta yang terpendam itu. Harta yang terpendam, kalau saudara tahu itu sangat berarti, dikatakan ia dipendam lagi lalu dengan sukacita ia menjual seluruh miliknya lalu ia membeli ladang itu. Karena dia tahu yang di dalam ladang itu berharga di matanya. Ikut sama Tuhan sama saja. Selama kita mencintai harta kita, berarti kita bilang Tuhan di bawah berharganya dari harta itu. Amin. Kita tutup dengan kebenaran ini supaya itu masuk dalam tubuh kita. Iman kita harus terkonsentrasi penuh kepada Tuhan Yesus. Hidup dalam iman yang diberi dan diterima dari Kristus. Iman kita nggak sempurna. Iman itu adalah pemberian dari Kristus. Minta Tuhan, Tuhan isi iman Kristus itu ke dalam imanku yang nggak sempurna ini. Lalu ambil semua energi, taruh pengharapan saudara dalam pengharapan Kristus. Saudara, saudara boleh punya asuransi. Di asuransi yang terbaik ada di tangan Tuhan. Saudara boleh punya tabungan. Tapi tabungan itu enggak menjamin saudara. Bukan apa saudara punya tabungan banyak, tapi tabungan sungguh-sungguhnya di yang akan berpengaruh di kehidupan kekal nanti. Saudara hiraukan. Setiap apa yang kita kerjakan, saudara taruhlah semua pengharapan itu hanya pada Kristus. Berdoa, urapi suami istri, anak-anak saudara setiap malam. Di depan mereka, ada di depan mereka. kerjaanku ini akan diberkati karena aku ada di dalamnya. Semua saudara, pekerjaan suami, istri, pekerjaan rumah tangga kita, anak-anak kita, naruh pengharapannya di dalam Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Artinya apa? Dahulukan Tuhan menjadi sumber setiap penyelesaian dalam setiap masalah. Jadikan Tuhan sumber dari apa yang kita idolakan dan kita kejar di depan hari. Saudara bisa cinta Tuhan, tapi apa yang saudara kejar setiap bangun pagi itu kekayaan dunia. Saudara bisa bilang saudara cinta Tuhan, tapi yang saudara kejar adalah popularitas. Jadikan Tuhan pengharapanku selama-lamanya. Amin. Yang terakhir, selalu pastor khotbahkan iman, pengharapan, kasih. Karena itu yang sedang disiapkan Tuhan untuk kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Kita hidup di akhir zaman. Yang ketiga adalah hidup dalam kasih Kristus. Artinya apa? Setiap hari minta di-recharge sama Tuhan. Overflow. Kasih Kristus, penuhi aku Tuhan. Supaya waktu saudara melewati hari-hari saudara, saudara bisa membagikan kasih Kristus itu dengan sempurna, tanpa tersinggung. Banyak orang bisa makan membagi kasih Kristus dengan memberikan apa yang mereka miliki, sehingga mereka berkurang. Membagikan kasih Kristus itu seperti minum dari Kristus yang air kehidupan. Tuhan Yesus bilang, orang yang minum dariku, dia tidak akan haus lagi. Hidup dalam kasih Kristus berarti saudara punya hubungan dengan saluran sumber kasih Kristus yang gak pernah habis. Yang tidak pernah habis. Kalau sekali saudara mengandalkan kasih yang saudara buat dan saudara simpan dan saudara bikin sendiri, kasih itu akan habis. Dan begitu saudara habis, saudara akan mudah marah, saudara mudah tersinggung, saudara merasa ego saudara tersentuh, saudara merasa panik, kekurangan. Tapi kalau saudara mengasihinya dari kasih Kristus, saudara tahu apa yang kumiliki dari Kristus. Kalau Tuhan izinkan aku lepaskan, toh aku akan menerima kembali dari Kristus. Itu namanya hidup dalam kasih Kristus yang tidak berkesudahan. Amin. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita membuka Oktober ini kebebasan rohani di dalam Kristus. Amin. Tundukkan kepala kita terima doa firman Tuhan. Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firman yang kami boleh dengar Tuhan. Biarlah mata kami dibukakan betapa berharganya Tuhan. Kebenaran itu di mata kami Tuhan. Sehingga kami mau mencari kebenaran itu yang membebaskan kami. Kami gak mau Tuhan terikat oleh penjara keuangan. Kami gak mau terikat dari cinta uang. Kami mau kembali kepada kodrat ilahi kami. Bahwa kami telah ditentukan bagi Tuhan. Lepas dari segala kutuk ikatan keuangan sekalipun. Bagi Tuhan. Mencintai Tuhan sepenuhnya, seutuhnya. Tidak menyembah Allah lain selain Tuhan. Berkati Tuhan. Sumber-sumber berkat kami. Tapi terlebih kami mencari Tuhan, wajah Tuhan. Yang membukakan dan memberikan kami saluran berkat itu. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kami telah dengar tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan kami akan menerimanya dan berakar penuh di hadapan Tuhan. Kami akan menjadi saksi Kristus. Ketika firman itu berbuah dan membuat kami korban yang hidup. Menjadi berkat, terang dan garam dunia. Menjangkau jiwa yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan berjawab syukur. Yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan.